بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد masih kita dalam bab an-nakhilah min ad-du'a, bab pembahasan tentang kesucian sebuah doa yang tidak terkotori oleh apapun, baik itu riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna allaha la yastajibu liqalbin ghafilin lahin. Wa'lamu anna allaha la yastajibu liqalbin ghafilin lahin. Jadi doa yang suci, yang bersih dari segala kotoran yang mengotorinya, penyakit yang merusaknya, dari riya, sum'ah ataupun yang lainnya, merupakan doa yang mulia, akan diterima dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu sangat yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan permintaanmu. Orang yang sangat yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan permintaannya, dia akan fokus ke situ, tidak akan mungkin membuat-buat cara berdoanya, mengeraskan agar didengar, kemudian agar dipuji. Tidak mungkin dia akan membuat-buat seperti itu, karena dia tulus dengan hati yang bersih, tidak terkotori oleh apapun, sehingga dia berdoa dengan keyakinan. Inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Apa keutamaannya, balasan yang akan dia dapatkan? Akan dikabulkannya doa tersebut. Karena sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu liqalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang tatkala berdoa hatinya lalai, kosong. Tidak ada ruh, tidak ada keinginan yang sangat, yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang dia minta. Maka tidak, bagaimana bisa Allah akan mengabulkannya jika keadaannya demikian. Ini yang akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian beliau memberikan judul dalam pembahasan ini dengan bab an-nakhilah min ad-du'a, bab pembahasan tentang kesucian sebuah doa yang tidak terkotori oleh apapun, baik itu riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Ini keterangan tentang bab, bisa difahami insyaallah. Jadi bagaimana seseorang benar-benar mensucikan doanya, memurnikan peribadatan yang dalam bentuk doa tersebut, tidak menodainya dengan noda-noda apapun, baik itu riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Jika demikian keadaannya, maka itu menjadi amalan yang mulia, yang biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala membawakan hadis atau asar dalam bab ini. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, haddatsana Umar ibnu Hafs qala haddatsana abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Malik ibn al-Harith an Abd al-Rahman ibn Yazid qala. Disebutkan sanad oleh beliau rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Umar bin Hafs, dari ayahnya yaitu Hafs. Hafs meriwayatkan dari Al-A'mash, Al-A'mash meriwayatkan dari Malik bin Al-Harith, Malik bin Al-Harith meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Yazid rahimahumullahu taala, dan disebutkan qala bahwa Abdurrahman bin Yazid bercerita, beliau bercerita rahimahullahu taala, kana ar-Rabi' ya'ti 'alqamah yawm al-jumu'ah. Kana ar-Rabi' dahulu ar-Rabi', ar-Rabi' yang dimaksud adalah disebutkan beliau bernama ar-Rabi' bin Khuthaim, ar-Rabi' ibnu Khuthaim, wa huwa min ulama'i tabi'in wa afadil al-ubbad waz-zuhad. Beliau merupakan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, termasuk orang-orang yang mulia yang dikenal dalam ibadahnya dan zuhudnya terhadap dunia ini. Ar-Rabi' ibnu Khuthaim. Diceritakan oleh Abdurrahman bin Yazid rahimahullah, kana ar-Rabi' ya'ti 'alqamah yawm al-jum'ah. Dahulu Rabi' bin Khuthaim ini biasa berziarah kepada Alqamah, datang menemui Alqamah. Alqamah di sini yang dimaksud Alqamah ibnu Qais. Alqamah bin Qais rahimahullah taala. Rabi' ya'ti 'Alqamah yaum al-jum'ah. Biasa Rabi' ini mendatangi Alqamah pada hari Jumat. Fa idza lam akun thammata arsalu ilayya. Kata Abdurrahman bin Yazid yang bercerita, fa idza lam akun thammata arsalu ilayya. Jika aku tidak ada di sana, di tempat di mana Rabi' mendatangi tempat tersebut, yaitu kepada tempatnya Alqamah, jika tidak ditemukan Abdurrahman bin Yazid di situ, arsalu ilayya, mereka orang-orang setempat mengutus seseorang untuk memanggilnya. Arsalu ilayya, arsalu man yad'uni lil hudur. Makna dari arsalu ilayya adalah arsalu man yad'uni lil hudur. Dahulu Rabi' biasa mendatangi Alqamah di hari Jumat. Fa idza lam akun thammata arsalu ilayya. Jika ternyata aku Abdurrahman bin Yazid tidak ada di sana, maka mereka biasanya memanggil, mengutus seseorang untuk memanggilku, mengajakku untuk datang ke tempat tersebut agar hadir pada tempat tersebut. Arsalu ilayya. Faja'a marratan walastu thammata. Sammata itu artinya hunaka, di sana. Sammata artinya hunaka. Faja'a marratan walastu sammata. Maka pada suatu hari datanglah ar-Rabi' ini, ja'a maksudnya ar-Rabi', datanglah Rabi' ini ke tempatnya Alqamah rahimahumullahu taala pada suatu hari, walastu samma, dan aku sedang tidak ada di situ. Falaqiyani Alqamah wa qala li alam tara ma ja'a bihi ar-Rabi'. Falaqiyani Alqamah, maka datang menemuiku Alqamah. Jadi Rabi' mendatangi Alqamah, kemudian ada perbincangan di sana, saling memberikan ilmu dan seterusnya. Namun Abdurrahman bin Yazid tidak hadir di sana. Ternyata setelah itu Alqamah mendatangi Abdurrahman bin Yazid rahimahumullahu taala. Falaqiyani Alqamah wa qala li, maka datanglah kepadaku Alqamah. Wa qala li, kemudian dia mengatakan kepadaku, alam tara ma ja'a bihi ar-Rabi'. Tidakkah kamu mengetahui, tahukah kamu apa yang Rabi' ini datang dengannya? Ai, maksud dari ucapan ini adalah, ma arafta asy-syai' alladhi ja'a bihi ar-Rabi'. Tidakkah kamu tahu sesuatu yang dibawa oleh Rabi'? Artinya Rabi' membawa sesuatu dengannya. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Rabi', tidakkah kamu tahu? Ka'anna Alqamah istaghrabahu. Seakan-akan Alqamah ini merasa terheran-heran, sehingga datang kepada Abdurrahman bin Yazid dan ingin bercerita. apakah kamu tahu apa yang disampaikan oleh Rabi'? Seakan dia merasa heran. Ka'anna Alqamah istaghrabahu. Qala falaqiyani Alqamah wa qala li alam tara ma ja'a bihi Ar-Rabi'. Qala maksudnya di sini adalah Alqamah menyampaikan bahwasanya Ar-Rabi' mengatakan. Apakah kamu tahu apa yang disampaikan oleh Rabi'? Dia mengatakan, nah, seperti itu maknanya. Alam tara ma ja'a bihi Ar-Rabi'? Qala maksudnya qala di sini yang mengatakan adalah Ar-Rabi'. Qala ay Ar-Rabi'. Artinya Alqamah ingin menukilkan ucapan Ar-Rabi'. Qala ay Ar-Rabi'. Alam tara aktsara ma yad'u an-nas wa ma aqalla ijabatuhum? Alam tara aktsara ma yad'u an-nas wa ma aqalla ijabatuhum? وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ نعم. Alqamah menukilkan ucapan Rabi, bahwasanya Rabi mengatakan, tidakkah kamu mengetahui betapa banyak manusia yang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi betapa sedikitnya siapa yang Allah kabulkan doanya. Artinya Rabi' mengatakan kepada Alqamah, betapa banyak orang yang berdoa, tapi betapa sedikitnya orang yang dikabulkan doanya. Wadzalika, Rabi' melanjutkan, sedang dinukilkan ucapannya oleh Alqamah. Wadzalika, yang demikian itu terjadi, annallaha ta'ala la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a. Ketahuilah, yang demikian itu terjadi karena Allah tidak akan mungkin mengabulkan sebuah doa kecuali an-nakhilah min ad-du'a, kecuali doa yang isinya suci, bersih dari segala penyakit yang menodainya, yang merusaknya, segala kotoran yang mengotorinya. Baik, barakallahu fikum. Jadi di sini ucapan Rabi yang membuat Alqamah heran, merasa takjub, kemudian menceritakannya kepada Abdurrahman bin Yazid adalah ucapan tersebut, bahwasanya Rabi mengatakan, alam tara aktsara ma yad'u an-nas wa ma aqalla ijabatuhum? Tahukah kamu betapa banyaknya orang yang berdoa tapi betapa sedikitnya orang yang dikabulkan doanya? Dan ingatlah, ini terjadi di zaman siapa? Zaman tabi'in, yang masih banyak sekali orang-orang soleh di zaman tersebut, bahkan termasuk generasi yang terbaik setelah para sahabat. Namun terjadi yang seperti ini, banyak sekali doa yang tidak dikabulkan. Jika kita merenungi bagaimana pada zaman kita ini, tentunya kita harus lebih bersemangat lagi, lebih mengoreksi bagaimana kita ini berdoa. Jika pada zaman tabi'in saja demikian keadaannya, diceritakan oleh Rabi', ma aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatuhu. Kemudian Rabi' melanjutkan mengingatkan apa sebabnya. Qala wa dzalika anna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu illa an-nakhilah min ad-du'a. Yang demikian itu terjadi karena Allah tidak akan menerima kecuali an-nakhilah dari sebuah doa. Kesucian dan kebersihan yang ada pada sebuah doa. Wahada mawdi'u syahid min al-asar. Wahada mawdi'u syahid min al-hadith atau min al-asar. Dan ini adalah letak syahid, inti yang berkaitan dengan bab. Mengapa kisah ini dibawakan dalam bab an-nakhilah min ad-du'a? Inilah yang dimaksud pada potongan ini, bahwa Rabi mengingatkan kepada Alqamah, mengingatkan Alqamah bahwasanya ingatlah, sucikanlah doamu, bersihkanlah doamu dari segala yang mengotorinya, yang merusaknya, karena tidak akan mungkin diterima kecuali doa yang seperti itu, sebagaimana yang telah kita ketahui maknanya di penjelasan tentang bab barusan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini peringatan dari Abdurrahman, dari Ar-Rabi', sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qabah, disampaikan kepada Abdurrahman bin Yazid yang tidak hadir kala itu. وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. وهذا تنبيه من الربيع. Ini merupakan peringatan dari seorang Rabi' rahimahullahu taala ila ahammiyatil inayah, ila ahammiyatil inayah bi dawabitid du'a wa syurutihi. Ahammiyatil inayah bi dawabitid du'a wa syurutihi. Di sini merupakan peringatan dari seorang Rabi' rahimahullahu taala untuk seseorang memperhatikan bersungguh-sungguh tentang perkara adab, syarat, dan juga kesucian sebuah doa. Dan ini sebuah perkara yang pernah atau sering kali Rasulullah SAW ingatkan, tidak dalam satu dua hadis, sangat banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebagian dari syarat seseorang berdoa, sebagian dari adab seseorang berdoa, sebagian dari kesucian dan kemurnian sebuah doa, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam satu dua hadis, tetapi sangat banyak. Di antaranya apa yang telah kita dengarkan tadi, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah dengan tulus, dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkannya. Wa'lamu anna Allaha la yastajib liqalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan orang yang hatinya lalai, tidak terlalu berminat dengan doanya, hanya begitu saja dia meminta, tidak sepenuh hati, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan. Itu diantara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sebagian adab, syarat, dan perkara kesucian doa ini. Diantaranya adalah apa yang pernah Rasulullah SAW sabdakan pula tentang seseorang yang melakukan safar yang panjang, sedang merasa capek, mengangkat tangannya ke atas langit, berdoa dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, memanggil ya Robbi, wahai Robku. Itu semua termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa seorang dalam keadaan safar, dalam keadaan capek. Seseorang mengangkat tangannya ketika berdoa, itu termasuk adab, disampaikan dalam hadis-hadis. Di antaranya apa yang akan disebutkan nanti. Memanggil ya Rabbi, ya Rabbi, itu semua di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Karena orang ini, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya makanan yang haram, baik haram zatnya ataupun haram dikarenakan dia mengambil hak yang itu hak orang lain, bukan haknya. Minumannya haram pun demikian, haram dengan segala macam. Bahkan pakaiannya pun merupakan pakaian yang haram. Ghudhiya bil haram, orang ini terliputi dengan pakaian dan apa yang masuk pada tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ini diantara apa? Diantara sebagian syarat seseorang berdoa. Artinya ikutilah apa yang Allah halalkan, tinggalkanlah apa yang Allah haramkan, mintalah pada Allah, niscaya Allah akan memberikan padanya. Percuma jika engkau melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan, engkau tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuknya, sebaliknya dia menggunakan yang haram, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkannya. Ini di antara syarat-syarat, adab-adab sebuah doa, upaya mencapai kesucian dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan oleh Asy-Syurrah, para pensyarah hadis, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang sangat besar, salah seorang muhaddis yang mulia, penghafal yang sangat kuat, memiliki pemahaman yang sangat luas, yang sangat dalam. Min fiqhihi rahimahullah, di antara bentuk contoh kefaqihan beliau, kedalaman pemahaman beliau, min fiqhihi rahimahullah ta'ala, annahu lamma qala, bahwasanya Imam Al-Bukhari tatkala mengatakan bab an-nakhilah minad du'a, tatkala membawa bab, membuka dengan bab an-nakhilah minad du'a, kesucian sebuah doa, aqada rahimahullah, beliau membuat rahimahullahu ta'ala iddata abwabin, beberapa bab berikutnya, fiha ad-dhabit alladhi yushiru ilaihi ar-rabi' biqawlihi illa an-nakhilah minad du'a. Termasuk dari kedalaman pemahaman beliau adalah tatkala beliau membawakan bab ini an-nakhilah minad du'a, kesucian sebuah doa, aqada rahimahullah iddata abwabin, beliau membuat bab-bab berikutnya, fiha ad-dhabit alladhi yushiru ilaihi ar-rabi' biqawlihi inna illa an-nakhilah minad du'a, membuat bab-bab berikutnya tentang metode-metode seseorang dalam berdoa, upaya mencapai kesucian dalam sebuah doa, dari apa yang diisyaratkan oleh Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala dari ucapannya illa nakhilah minad du'a. Jadi paham ya, Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan asar, ketika Rabi' mengatakan Allah mengabulkan an-nakhilah minad du'a, yang dikabulkan oleh Allah adalah an-nakhilah minad du'a, maka beliau memberikan judul bab an-nakhilah minad du'a, dan beliau membawakan bab-bab setelahnya, bab yang berkaitan dengan isi ucapan seorang Rabi' tadi, yaitu annallaha la yaqbal illa an-nakhilah minad du'a. Maksudnya seperti apa kesucian sebuah doa, disebutkan dalam bab berikutnya, dalam bab berikutnya. Faqala rahimahullahu ta'ala bab liya'zim ad-du'a. Setelah ini Al-Imam Al-Bukhari akan mengatakan bab liya'zim ad-du'a, bab seseorang seharusnya kuat dan sepenuh hati ketika meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara apa yang terkandung dari ucapan Ar-Rabi' Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbal illa an-nakhilah minad du'a. Di antaranya adalah apa yang disebutkan nanti dalam bab liya'zim ad-du'a, seseorang seharusnya sepenuh hati dalam meminta, tidak mengatakan ya Allah berikanlah aku ini dan itu jika engkau kehendaki, jika tidak tidak usah, enggak apa-apa. Maka ini bukan sebuah adab, ini meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beradab. Maka liya'zim ad-du'a, seharusnya seorang kuat dalam meminta sepenuh hati, ya Allah berikanlah aku sebanyak-banyaknya ini dan sebanyak-banyaknya itu. Begitulah seharusnya seorang berdoa. Waqala, beliau juga mengatakan bab yang berikutnya lagi, babu raf'il yadain ila Allah azza wa jalla fi ad-du'a, bab seseorang ketika meminta seharusnya mengangkat tangannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menampakkan bahwasanya dia betul-betul membutuhkan, mengangkat tangannya seperti seorang yang meminta. Itu semua dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bab liya'zim ad-du'a fa inna Allah la mukriha lahu, bab raf'ul aidi fi ad-du'a. Itu semua disarikan oleh Imam Al-Bukhari dari ucapan seorang Rabi' rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan kepada Alqamah, wa dhalika anna Allah azza wa jalla la yaqbalu illa an-nakhilah min ad-du'a. Ini termasuk dari kedalaman pemahaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, ini apa yang disampaikan oleh Alqamah ketika dia mendengarkan dari Rabi', kemudian dia sampaikan kepada Abdurrahman bin Yazid dalam keadaan merasa takjub, merasa heran dengan apa yang diucapkan oleh Rabi' barusan. Qultu, maka aku katakan, artinya ini yang bercerita yang mengatakan, artinya Abdurrahman bin Yazid. Qultu maksudnya adalah Abdurrahman bin Yazid mengatakan, aku berkata Tentunya kepada Alqamah, karena yang sedang menemuinya adalah Alqamah. Awalaysa qad qala dzalika Abdullah? Awalaysa qad qala dzalika Abdullah? Bukankah semakna dengan apa yang telah diucapkan oleh Rabi' yang barusan kau sampaikan padaku, itu ternyata sudah diucapkan oleh Abdullah. Mengapa engkau merasa heran? Mengapa engkau begitu takjubnya? Mengapa terlalu berheran padahal apa yang kamu sampaikan? Qad qala dzalika Abdullah, telah disampaikan oleh Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kembali heran. Sebagaimana Alqamah heran mendengarkan ucapan Rabi', kemudian menceritakan kepada Abdurrahman bin Yazid, maka Abdurrahman bin Yazid pun merasa heran, kenapa orang ini heran padahal ini ucapan yang sudah pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini maknanya. Qultu awalaysa qad qala dzalika Abdullah? Bukankah ucapan ini atau semakna dengan itu pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Qala wa ma qala? Qala ay Alqamah. Alqamah menjawab, berkata lagi, wa ma qala? Apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang semakna dengan ini? Ingatkan aku. Wa ma qala? Apa yang pernah disampaikan Abdullah bin Mas'ud yang katamu isinya merupakan semakna dengan apa yang disampaikan oleh Rabi'? Coba ingatkan padaku, karena aku tidak mengingatnya. Qala, maka Abdurrahman bin Yazid mengatakan, qala Abdullah ay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yasma'u Allah min musmi'in wala mura'in wala la'ibin. La yasma'u Allah min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yasbudu min qalbihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang semakna dengan apa yang kau dengar dari Rabi adalah ucapan beliau radhiyallahu anhu, la yasma'u Allah min musammi'in wala mura'in. Allah tidak akan mendengar doa atau permintaan dari seseorang yang memperdengarkan apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, agar kemudian orang menceritakannya. Wala mura'in, bukan pula atau tidak pula Allah Subhanahu wa taala akan menerima atau mendengar dari seseorang yang ingin dilihat apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia ucapkan atau sedang dia perbuat. Wala la'ibin, Allah Subhanahu wa taala pula tidak akan mengabulkan permintaan seseorang yang bermain-main, tidak sungguh-sungguh dalam permintaannya. Illa da'in, da'a yasbutu min qalbih, kecuali seseorang yang berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang memang benar-benar dari hatinya, betul-betul dia keluarkan dari hatinya dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh dalam permintaannya, tidak karena ingin dilihat, tidak karena ingin didengar dan diceritakan, tidak ingin mendapatkan itu semua, tetapi benar-benar dari hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan syarat-syarat, adab-adab dan metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang ingin didengar, ingin dilihat, tidak bersungguh-sungguh, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dari ucapan Abdullah bin Mas'ud itu kemudian disarikan dan terucap oleh Ar-Rabi' bin Yazid dengan ucapannya, Allah Subhanahu wa taala la yaqbal illa an-nakhilah min ad-du'a. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kecuali orang-orang yang bersih doanya, suci dari segala kotoran yang mengotorinya. Sama isinya. Mengapa engkau heran? Ini ucapan yang pernah datang dari Abdullah bin Mas'ud. Seperti ini ucapannya. Qala, maka Abdurrahman bin Yazid melanjutkan ceritanya, fa dzakara Alqamah, qala na'am. Zakaro Alqamah, maka teringatlah Alqamah dengan sabda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka beliau mengiyakan bahwasanya memang sama dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan maknanya serupa. Jadi ternyata itu merupakan sesuatu yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dan teringatlah Alqamah setelah diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Yazid rahimahumullahu taala wa radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud. Baik, ini makna kisah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang utama, yang kemudian berikutnya ada bab-bab yang berkait dengan bab ini, yaitu bab An-Nakhilah minad du'a. Baik, sebelum kita tutup ada satu lagi yang disebutkan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Hadzal athar yadulluna ala hirsis salaf rahimahumullahu taala ala du'a. Athar ini mengajarkan kepada kita bagaimana kesungguhan para salaf dalam perkara sebuah doa yang terkadang seseorang apalagi di zaman sekarang meremehkan permasalahan doa, jangankan masalah adab-adabnya, masalah syarat-syaratnya, masalah cara-cara atau metodenya, inti doanya saja mungkin ditinggalkan. Banyak sekali orang-orang yang lalai dari berdoa, sebuah ibadah yang mulia, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan kepada Allah bahwasanya dirinya benar-benar butuh terhadap ibadah ini, benar-benar butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para salaf, mereka sangat bersemangat, bahkan terlihat dari perbincangan tadi sangat bersungguh-sungguhnya mereka dalam mengetahui bagaimana dikabulkannya doa, syarat-syarat dan adab-adabnya. Yadulluna ala hirsis salaf rahimahumullahu ta'ala ala du'a wa hirsihim ala al-inayah bi dawabit ad-du'a, dan juga kesungguhan mereka dalam memerhatikan adab-adab dan metode-metode berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus suci doanya, bersih dari segala yang merusaknya, seperti riya, sum'ah, tidak adanya kesungguh-sungguhan, dan lain-lainnya. InsyaAllah kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.